Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid li Fadilati Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah ta'ala. Kita masih pada bab yang ke-11, yaitu babu la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab larangan menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan selain Allah Azza wa Jalla. Larangan menyembelih untuk Allah di tempat penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Walaupun yang dilakukan seseorang itu ibadah, yaitu menyembelih untuk Allah, tetapi dia tidak boleh melakukannya di tempat penyembelihan untuk selain Allah, karena dalam perbuatan itu, yaitu penyembelihan di tempat penyembelihan selain Allah, terdapat bahaya yang sangat besar, yaitu akan menjerumuskan di dalam kesyirikan, akan menjerumuskan pelakunya ataupun menjerumuskan orang lain, orang yang melihat dia di dalam dosa terbesar, yaitu dosa syirik, dosa menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla atau menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Dan kembali kami ingatkan, ini termasuk keindahan syariat Islam. Termasuk keindahan syariat Islam. Ketika mengharamkan sesuatu, maka semua yang mengantarkan kepadanya juga diharamkan. Seperti telah kita pahami bersama, Islam melarang zina, maka semua yang menjerumuskan kepada zina itu juga diharamkan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Jadi berzina itu dilarang, mendekatinya juga dilarang. Mendekati itu artinya melakukan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang bisa mengantarkan kepadanya. Begitu pula syirik. Oleh karena itu dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-36, mereka mengatakan, ani'budullaha, wahai kaumku, sembahlah Allah, wajitanibu tagut, dan jauhilah penyembahan kepada selain Allah. Jadi bukan hanya kita dilarang menyembah selain Allah, tapi kita juga dilarang mendekatinya. Dilarang mendekatinya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati penyakit yang sudah terjadi. Mencegah itu lebih mudah daripada mengobati penyakit yang sudah terjadi, apalagi sudah terjadi sekian lama, maka semakin sulit untuk ditinggalkan. Apalagi sudah menjadi adat istiadat, menjadi budaya, menjadi tradisi yang diwariskan turun-temurun, tambah sulit lagi untuk ditinggalkan. Apalagi kalau sudah dinamakan sebagai kearifan lokal, ini lebih berbahaya lagi. Dosa terbesar, dosa syirik, dikasih nama-nama yang bagus, disebut kearifan. Dan sebaliknya, orang yang melarang perbuatan itu atau menentang atau tidak mau ikut melakukannya dianggap ekstrim, dianggap radikal atau tidak toleran atau tidak menghargai budaya lokal, subhanallah. Apa yang bisa dihargai kalau itu mengandung dosa terbesar, mengandung kesyirikan dan kekufuran? Itu tidak pantas untuk dihargai sedikit pun. Itu adalah sebuah kemungkaran, penyelewengan, penyimpangan, penentangan dan kesombongan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun sangat disayangkan, banyak daerah-daerah yang malah melestarikan budaya-budaya syirik ini, bahkan dijadikan sebagai objek wisata. Dijadikan sebagai objek wisata. Kurang kreatif, tidak kreatif mengelola potensi-potensi daerahnya. Padahal luar biasa kekayaan alam Indonesia ini. Tapi kekayaan alamnya dikasih ke orang asing, kemudian mereka berbuat syirik supaya bisa dapat duit. Subhanallah, ini sangat disayangkan sekali. Kekayaan alam yang sungguh luar biasa dikasih ke orang asing, lalu mereka menggali budaya-budaya yang sebagiannya sudah mati sebenarnya. Sebagiannya sudah mati atau hanya dilakukan segelintir masyarakat, itu pun yang paling pelosoknya. Lalu itu dijadikan sebagai ikon untuk wisata mereka. Maka jangan heran jemaah sekalian kalau kemudian terjadi berbagai musibah dan malapetaka. Karena setiap perbuatan dosa, konsekuensinya adalah mengundang musibah dan malapetaka. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah menegaskan kami azab mereka karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. فَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. Setiap mereka kami azab karena dosa yang mereka lakukan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasannya dosa-dosa itulah penyebab musibah dan malapetaka. Makanya kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma nazala bala'un illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubatin." Tidak turun satu bala, tidak terjadi satu musibah kecuali karena dosa. Dan tidaklah musibah itu dihilangkan oleh Allah kecuali dengan bertobat. Terjadi gempa di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang pertama beliau lakukan kepada masyarakatnya? Sebuah peringatan keras. Kata beliau, ini karena dosa kalian. Kalau sampai terjadi musibah lagi, terjadi gempa lagi, saya tidak mau lagi tinggal bersama kalian. Karena berarti kalian belum taubat, kalian tukang berbuat dosa. Itu peringatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada masyarakatnya ketika terjadi gempa di masa beliau. Begitu pula Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, seorang khalifah yang adil yang mengikuti jejak al-khulafa'ur rasyidun. Ketika terjadi gempa di masa beliau, apa yang beliau lakukan? Beliau segera menulis surat, dikirimkan kepada seluruh gubernurnya agar mereka segera taubat dan menyeru masyarakat semuanya agar segera bertobat agar Allah tabaraka wa taala memberikan pertolongan dan tidak menimpakan musibah yang lebih dahsyat lagi. Ini jemaah sekalian solusinya, dan inilah pertolongan kita yang terbaik. Kalau kita bicara menolong saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, maka ketahuilah pertolongan kita yang terbaik adalah memberi nasihat agar mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun sebagian orang tidak paham, mereka bilang, kenapa masih disalahkan? Mereka lagi ditimpa musibah. Bukan menyalahkan, tapi menasihatkan. Mereka bilang, kenapa enggak ditolong? Malah menyalahkan. Maka kita katakan, justru ini pertolongan terbesar. Kita beri nasihat kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Karena faktanya jemaah sekalian, ada orang ditimpa musibah, bukannya taubat, malah lebih parah. Malah lebih parah. Ditimpa musibah, kemudian tidak sabar dan takut kelaparan sampai akhirnya menjarah. Subhanallah, ini yang terjadi jemaah sekalian. Bukannya taubat, tambah berbuat dosa. Ada pula yang masih berbuat kesyirikan. Yang masih berbuat kesyirikan, seharusnya taubat. Seharusnya bertobat. Terjadi musibah karena dosa, termasuk dosa syirik. Mereka malah meyakini musibah itu dari alam atau dari para penjaga, yaitu makhluk yang mereka yakini menghuni di tempat tertentu, di laut tertentu, di gunung tertentu. Mereka yakin makhluk itulah yang menimpakan musibah, atau alam itu sendiri yang sedang murka kepada mereka. Kemudian bukannya tobat, malah kembali berbuat syirik. Kembali berbuat syirik, seperti yang terjadi di Palu ini. Mereka ditimpa tsunami, persis sedang berbuat kesyirikan. Bukannya tobat, yang selamat malah mikir, jangan-jangan kemarin sesajennya belum sempurna. Maka mereka bikin lagi. Mereka bikin lagi, subhanallah. Dan mereka bilang, lautnya murka. Bandingkan dengan musyrikin jahiliyah dahulu. Musyrikin jahiliyah dahulu meyakini ketika mereka ditimpa musibah, itu ketetapan Allah. Bukan laut yang sedang murka. Bukan alam yang sedang marah. Tapi memang Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkannya. Kemudian jemaah sekalian, apa yang dilakukan musyrikin jahiliyah? Ketika mereka ditimpa musibah, ketika mereka dalam kondisi genting, yang mereka lakukan adalah taubat kepada Allah. Mereka tinggalkan semua berhala mereka. Jadi, orang yang mengaku muslim hari ini justru lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Sebagaimana firman Allah, fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka naik kapal, yaitu mereka takut tenggelam, mereka akan berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah. Perhatikan jemaah sekalian, mereka tinggalkan semua berhala mereka karena mereka yakin yang bisa menolong mereka hanya Allah. Nanti sudah sampai ke daratan, baru mereka kembali berbuat syirik. Bandingkan dengan orang yang mengaku muslim hari ini. Dan semoga kita juga berdoa, semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Palu, Allah berikan hidayah dan Allah berikan kesabaran. Saya juga mau mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan. Hari Ahad kemarin saya sudah terima titipan bantuan dari jamaah masjid dan jamaah kajian di Masjid Nurul Iman ini. Dan insyaallah hari Kamis besok kita ada pengiriman bantuan ke posko yang telah kita bentuk di Palu. Posko ini insyaallah menyalurkan bantuan sekaligus untuk berdakwah kepada masyarakat yang ada di Palu. Ya. Insyaallah taala juga saya mohon doanya, hari Senin depan saya ikut berangkat ke sana. Dan rencananya insyaallah kita akan membangun sebuah ma'had di sana. Kalau antum semuanya ingin membantu, apa saja yang bisa antum bantu, silahkan. Mau ikut ke sana jadi relawan, ya. Atau mau menyumbangkan dana, alhamdulillah di masjid ini masih dibuka. Masih dibuka kesempatan untuk membantu. Taib. Jadi jemaah sekalian, inilah pentingnya kita kembali dan terus belajar tauhid. Dan ingat, di pundak kita ada tanggung jawab untuk mengajarkan kembali, menyebarkan seluas-luasnya. Apakah kita dakwahkan secara langsung atau melalui media-media? Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita, memasuki dalil yang kedua dari bab yang ke-11. Penulis kitab tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala berkata, An Thabit ibn Ad-Duhhak, dari sahabat yang mulia Thabit bin Ad-Duhhak. Beliau adalah salah seorang sahabat yang berasal dari kaum Ansar wafat tahun 64 Hijriah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala, ia berkata, nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuanah. Ada seseorang bernazar untuk menyembelih seekor unta di buanah, satu tempat. Buanah ini nama tempat yang terdapat di antara Makkah dan Yalamlam. Yalamlam itu tempat kita miqat. Orang Indonesia, orang Malaysia, kalau pergi haji mau langsung ke Makkah, tempat miqatnya di Yalamlam. Jadi buanah itu ada di antara Yalamlam dan Makkah. Jadi sahabat ini telah bernazar untuk menyembelih unta di tempat namanya buanah. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh enggak menunaikan nazarnya? Faqala, maka Nabi SAW bersabda, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah di tempat tersebut pernah ada berhala jahiliyah yang disembah? Qalu la, sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Fahal kana fiha idun min a'yadihim? Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah dahulunya di tempat itu ada perayaan orang-orang jahiliyah atau orang-orang musyrik? Qalu la, para sahabat mengatakan tidak ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aufi binadhrik." Kalau begitu tunaikan nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa beliau bertanya. Karena sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar dalam bermaksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan tidak pula dalam hal yang tidak mampu dilakukan oleh anak Adam. Rawahu Abu Daud wa isnaduhu ala syartihima, diriwayatkan oleh Abu Daud dan sanadnya sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Baik. Inilah jemaah sekalian hadis yang kedua dan ini hadis terakhir dalam bab ini. Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam hadis ini ada 10 pelajaran. Pelajaran yang pertama, al-man'u minal wafa'i bin nadri idza kana fil makanil ladzi uyyina lahu wathanun walau ba'da zawalihi. Larangan menunaikan nazar apabila seseorang terlanjur bernazar di tempat yang biasa digunakan oleh orang-orang musyrik untuk menyembah berhala. Larangan menunaikan nazar di tempat penyembahan terhadap berhala, walaupun berhala itu sekarang sudah tidak ada. Walaupun sekarang sudah tidak ada, maka tetap masih terlarang. Ini yang pertama. Yang kedua, al-man'u minal wafa'i bin nadri bimakani idil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Larangan menunaikan nazar di tempat perayaan, tempat id orang-orang jahiliyah, walaupun sekarang sudah tidak ada. Walaupun setelah perayaan itu tidak lagi diadakan, tetap masih terlarang. Karena Nabi SAW dalam hadis tadi mengatakan, apakah pernah ada dahulu penyembahan kepada berhala? Apakah pernah ada dahulu perayaan jahiliyah? Iya. Jadi Nabi SAW mengatakan, apakah pernah ada? Berarti walaupun sekarang sudah tidak ada, maka tetap terlarang. Iya. Apa hikmahnya jemaah sekalian? Untuk mencegah kaum muslimin jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan. Begitu pula jangan sampai terjerumus dalam perbuatan tasyabbuh, penyerupaan kepada orang-orang kafir. Iya. Dan juga jangan sampai perbuatan kita, walaupun kita beribadah kepada Allah, tetapi menjadi penguatan terhadap orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini hikmah-hikmah kenapa dilarang. Iya. Pelajaran yang ketiga, istifsalul mufti minal mustafti qabla al-fatwa. meminta rincian. Seorang mufti hendaklah meminta rincian dari orang yang meminta fatwa sebelum memberikan fatwa, kalau ini dibutuhkan. Jadi jemaah sekalian, ini juga mengandung pelajaran sama orang yang minta fatwa. Kalau bertanya yang jelas, kalau perlu dirinci maka dirinci. Tapi kalau bisa singkat padat jelas, itu tentu lebih bagus. Singkat padat jelas, ya. Tapi kalau perlu dirinci maka dirinci, maka dirinci. Oleh karena itu Nabi SAW di sini tidak langsung berfatwa. Beliau tanya dulu, beliau minta perincian terlebih dahulu, barulah beliau berfatwa. Namun ini kata para ulama dilakukan ketika dibutuhkan. Kalau tidak butuh maka tidak perlu. Ya, dan lebih bagus lagi penanya itu bertanya yang jelas tapi singkat, itu lebih baik lagi. Ya. Pelajaran yang keempat, inilah jemaah sekalian pelajaran terpenting. Saddudz dzari'ah al-mufdiya ila syirki. Keharusan menutup pintu atau jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun dia mau melakukan ibadah, tapi itu bisa menjerumuskan dia dalam kesyirikan. Karena dia lakukan di tempat peribadahan jahiliyah. Dia lakukan di tempat peribadahan jahiliyah. Maka itu bisa mengantarkan kepada syirik. Oleh karena itu ditutup pintunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat ini melarang perbuatan syirik dan juga melarang kita mendekati kesyirikan. Ya. Dan bahkan para ulama juga mengatakan orang yang melakukan perbuatan atau mengucapkan satu ucapan yang bisa mengantarkan kepada syirik, sebenarnya dia sudah terjerumus dalam syirik, yaitu syirik kecil. Karena syirik kecil itu definisinya kata para ulama, kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Semua pintu yang menjerumuskan kepada syirik besar itulah syirik kecil. Iya. Sekali lagi, ini termasuk keindahan syariat, mencegah sebelum terjadi masalah, dan itu lebih mudah daripada mengobati. Pelajaran yang kelima, tarku musyabahatil musyrikina fi ibadatihim. Keharusan meninggalkan penyerupaan atau ikut-ikutan atau latah terhadap orang-orang musyrik di dalam ibadah mereka, wa a'yadihim, begitu pula di dalam id mereka atau perayaan-perayaan mereka. Wa in kana la yuqsadu dzalik, walaupun kita enggak bermaksud ikut-ikutan. Jemaah sekalian, ini pelajaran penting sekali. Dalam hadis ini terkandung larangan tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Dan juga dalam hadis ini ada pelajaran penting bahwa menyerupai orang kafir juga termasuk pintu terbesar yang menjerumuskan manusia di dalam dosa syirik. Makanya Nabi SAW mengingatkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyerupai satu kaum maka dia bagian dari mereka. Karena ketika dia menyerupai mereka, tidak lama lagi dia akan terjerumus dalam kesyirikan. Ini termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Dan tasyabbuh itu sendiri jemaah sekalian juga kata para ulama termasuk wala, termasuk kategori wala atau loyalitas kepada orang kafir. Ketika kita ikut-ikutan dengan mereka, maka kita telah menjadikan mereka sebagai wali. Ini salah satu kategori menjadikan mereka sebagai wali, yaitu ikut-ikutan gaya mereka atau ciri khas mereka. Ya. Para ulama juga mengatakan termasuk maqsad syar'i atau min maqasid syar'i, termasuk tujuan pensyariatan adalah agar umat Islam berbeda dengan orang-orang musyrik. Makanya banyak sekali kan syariat-syariat yang tujuannya jelas agar kita berbeda dengan orang-orang musyrik. Sampai dalam urusan penampilan, apa kata Nabi SAW? U'ful liha wa uhfush syawarib khaliful musyrikin. Biarkan jenggot Anda tumbuh dan potonglah kumis, berbedalah dengan orang-orang musyrik. Ini hanya dalam urusan penampilan, harus beda. Apalagi dalam ibadah atau perayaan-perayaan. Dan perayaan-perayaan mereka itu berasal dari ritual-ritual mereka. Maka kita tidak boleh ikut-ikutan. Nah, di sini Syekh menambahkan satu faedah penting. Dihukumi tasyabbuh itu tidak harus seseorang berniat saya mau niat ikut-ikutan mereka, tidak harus. Ketika dia melakukannya dan terdapat penyerupaan terhadap mereka dan dia sudah tahu itu menyerupai mereka, walaupun dia tidak bermaksud menyerupai mereka, maka dia telah terjerumus di dalam dosa ini. Ikut-ikutan kepada orang kafir. Iya. Walaupun dia tidak bermaksud melakukannya. Iya. Dan ini berlaku untuk semua hal. Baik itu dalam urusan agama, mencakup ibadah dan perayaan mereka, ataukah mencakup adat. Jika seandainya mereka juga punya perayaan bagian dari adat mereka, tetap saja kita enggak boleh ikut-ikutan. Apabila itu merupakan ciri khas mereka. Kalau itu bukan ciri khas mereka, maka tidak mengapa. Walaupun jadi kelihatan sama antara orang muslim dengan orang musyrik, tapi bukan ciri khas mereka. Kalau itu ciri khas mereka, kita enggak boleh ikut-ikutan. Iya. Dan jemaah sekalian, biasanya orang yang mengikuti itu dalam dirinya ada kelemahan atau ada semacam sifat minder atau sifat memuliakan terhadap yang diikuti. Makanya para ulama mengatakan itu masuk dalam kategori wala kepada orang-orang kafir kalau kita ikut-ikutan kepada mereka. Iya. Kemudian pelajaran berikutnya yang ketujuh. Anna nadral ma'siyati la yajuzul wafa'a. Afwan, yang keenam ya. Anna dhabha lillahi fil makani alladhi yadhbahu fihi al-musyrikuna aw yattakhidunahu mahallan li'idihim ma'siyatun. Bahwasannya menyembelih untuk Allah, menyembelih untuk Allah adalah ibadah. Namun jika dilakukan di tempat penyembelihan orang musyrik atau tempat yang mereka jadikan sebagai tempat id, perayaan mereka, id mereka, maka itu adalah sebuah kemaksiatan kepada Allah. Sebuah kemaksiatan kepada Allah. Iya. Berdasarkan hadis yang mulia ini, perbuatan itu dilarang. Walaupun kita menyembeli untuk Allah, tapi kalau kita lakukan di tempat penyembelihan orang musyrik atau tempat perayaan mereka, maka itu bukan satu ibadah, melainkan penentangan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah melarangnya. Iya. Dan jemaah sekalian, di sini juga ada faedah penting terkait dengan id. Apa itu id? Di sini Nabi SAW mengatakan, fahal kana fiha idun min a'yadihim. Apakah di tempat tersebut ada id mereka? Maka jemaah sekalian, id itu berasal dari kata ada ya'udu. Ada ya'udu idan. Artinya sesuatu yang selalu kembali. Itu arti id secara bahasa. Itu asal bahasanya. Iya. Lalu apa makna id yang dimaksudkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka para ulama menjelaskan id dalam hadis itu ada tiga makna. Id dalam hadis itu ada tiga makna. Yang pertama, hari yang selalu dirayakan. Ini makna yang pertama. Hari atau waktu. Contohnya apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Ini adalah dua hari yang selalu kembali kita rayakan. Iya. Ini contoh yang pertama. Id itu adalah hari atau waktu. Yang kedua, amalan yang kita lakukan padanya. Kita lakukan padanya. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, ketika beliau dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut hadir di lapangan menyaksikan para sahabat salat Id dan merayakan hari tersebut, maka Ibnu Abbas mengatakan, syahidtul Ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyaksikan Id. Menyaksikan Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Id itu adalah amalan. Amalan yang selalu dilakukan di hari tersebut. Atau berulang-ulang amalan itu dilakukan, maka itu dinamakan Id. Kemudian yang ketiga, Id itu bisa jadi tempat perayaan. Ada satu tempat yang orang mendatanginya secara rutin di tanggal tertentu. Contohnya apa jemaah sekalian? Berziarah kubur setiap sebelum Ramadan atau tanggal 1 Ramadan. Ada juga yang hari Id, hari bertepatan dengan Idul Fitri, mereka datang ke kuburan. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam doa beliau, Allahumma la taj'al qabri idan. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku tempat perayaan. Atau sabda beliau, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Iya. Dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat Id. Artinya apa? Enggak boleh kita bikin jadwal rutin di tanggal khusus. Setiap tanggal itu kita datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Id. Sama dengan penentuan ziarah kubur tadi, itu termasuk mengada-ada dalam agama, tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan bisa jadi terkumpul dua-duanya, hari dan amal, atau tiga-tiganya, hari, amalan, dan tempat. Nah jemaah sekalian, apa faedahnya kita memahami ini? Apa pentingnya kita pahami ini? Agar kita memahami Id dalam syariat sudah ditentukan, enggak boleh kita tambah. Jadi orang enggak bisa mengatakan ini kan cuman seremonial, ini cuman acara biasa kita rayakan tiap tahun, atau ini cuman sekedar adat, ini kan cuman tradisi. Enggak bisa bilang begitu. Kenapa? Dalam syariat Id itu sudah diatur. Kalau kita tambah Id yang lain, maka berarti kita telah mengada-ada dalam agama dan juga telah melakukan tasyabbuh, penyerupaan kepada orang-orang musyrik. Ya. Walaupun kita namakan itu ulang tahun, kita enggak namakan Id, tapi namanya ulang tahun atau milad atau maulid atau natal. Ini empat kata artinya sama. Ulang tahun, milad, maulid, natal, artinya sama. Silakan buka kamus. Iya. Terserah kita mau namakan apa. Kalau itu berulang-ulang, itulah namanya Id. Maka dalam Islam, Id itu sudah ditentukan syariat, kita tidak boleh menambah-nambah. Dan dalam hadis riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ketika Nabi SAW pertama datang ke kota Madinah, para sahabat memiliki dua hari Id. Maka beliau menghapus semua hari Id. dan menegaskan innallaha qad abdalakum bihima bi khairin minhuma idul adha wa idul fitri. Allah sudah gantikan untuk kalian yang lebih baik, yaitu idul adha dan idul fitri. Artinya dihapuskan semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita enggak boleh tambah-tambahkan sendiri. Iya. Pelajaran yang ketujuh, anna nadral ma'siyati la yajuzul wafa'u bihi. Hadis ini menunjukkan bernazar untuk berbuat maksiat tidak boleh ditunaikan. Yang kedelapan, anna nadral ladzi la yamlikuhu nadzir. Bahwasanya bernazar yang tidak dimiliki oleh orang yang bernazar itu, ka'an qala, seperti dia mengatakan, lillahi alayya an a'tika 'abda fulanin. Bagi Allah atasku aku bernazar untuk membebaskan hambanya fulan, budaknya fulan. Bukan budak dia, tapi dia bernazar untuk membebaskannya. La wafa'alahu, dia tidak boleh menunaikan nazar tersebut. Yang kesembilan, wujubul wafa' bin nadril khali minal ma'siyatid dakhil tahta milkin nadir. Wajibnya menunaikan nazar yang terlepas dari maksiat yang tidak berada atau yang berada di bawah kepemilikan orang yang bernazar, bukan milik orang lain. Misalnya dia bernazar untuk bersedekah dan harta itu milik dia, wajib dia tunaikan. Kalau milik orang lain, enggak boleh dia tunaikan. Yang ke-10 terakhir, annan nadra ibadatun la yajuzu sarfuhu li ghairillah. Hadis ini menunjukkan nazar itu ibadah. Sebagaimana dengan menyembeli, itu juga ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Jemaah sekalian, poin yang ke-7 sampai ke-10 itu semua berbicara tentang nazar. Dan setelah ini ada babnya tersendiri. Makanya tidak kita bahas terlalu detail, insyaallah kita bahas lebih detail di bab berikutnya yang berbicara tentang nazar. Saya juga mohon maaf, pertanyaan yang kemarin tercecer entah di mana. Jadi kalau ada yang mau tanya tulis lagi aja. Ya. Wallahu alam, insyaallah kita lanjutkan tanya jawab setelah salat Isya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya merayakan ulang tahun suatu komunitas dan merayakannya dengan melakukan kegiatan sosial penggalangan dana? Apakah ia telah melakukan tasyabbuh dengan orang kafir dalam perayaan ulang tahun? Dan bagaimana hukumnya kegiatan sosial yang diadakan? Ini namanya mencampurkan antara yang baik dan yang jelek. Kegiatan sosialnya baik, tapi sayangnya dia campurkan dengan sesuatu yang jelek. Sepatutnya tidak dilakukan, itu termasuk tasyabbuh. Ulang tahunnya termasuk tasyabbuh, tetap dikatakan sebagai tasyabbuh sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah kita jelaskan tadi. Iya. Hendaklah diadakan di hari lain, bukan bertepatan atau bukan pula dengan niat untuk perayaan komunitas. Ini termasuk kategori Id. Iya. Apakah hadis dhaif dapat dipakai? Ulama berbeda pendapat tentang status hadis dhaif. Pendapat yang paling kuat adalah tidak boleh dipakai sama sekali. Tidak boleh dipakai sama sekali. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan perlu diketahui jemaah sekalian, dan ini penting sekali dipahami, ulama yang membolehkan hadis dhaif itu ada ketentuannya, ada syarat-syarat yang mereka tetapkan. Jadi bukan boleh begitu saja. Kalaupun kita mengatakan kita ikut pendapat ulama yang membolehkan hadis dhaif, maka kita harus tahu ada syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, an la yakuna da'fuhu syadida. Status kedhaifannya itu tidak berat. Tidak sangat dhaif, sangat lemah. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita bedakan? Membedakannya saja sudah susah, apalagi mempraktekannya. Ini syarat utama. Hanya dhaif ringan. Dhaif ringan itu seperti hafalannya kurang. Kalau dhaif berat, ada rawi yang tertuduh berdusta misalkan, bahkan bisa dihukumi palsu hadisnya. Iya. Ini pertanyaannya gimana cara kita tahu? Ini harus ada penelitian. Jadi satu syarat ini saja orang awam sudah enggak mungkin menerapkan. Orang awam sudah enggak mungkin menerapkan. Alla yakuna dha'fuhu syadidan. Ini yang pertama. Yang kedua, an yandarija tahta aslin thabit. Hadis dhaif itu dikuatkan dengan hadis sahih yang semakna. Ini yang paling penting. Jadi hadis dhaif itu hanya digunakan untuk penguat saja. Hanya digunakan untuk penguat. Ada hadis sahih yang semakna dengan itu. Kemudian yang ketiga, hadis dhaif itu hanya digunakan untuk targhib wa tarhib. Bukan untuk penetapan hukum. Hanya untuk targhib wa tarhib. Untuk memberi motivasi atau mengingatkan perbuatan dosa. Jadi bukan untuk penetapan hukum. Iya. Ada satu lagi syarat yang keempat. Sebagian ulama yang membolehkan hadis dhaif ini berkata, tidak boleh orang yang mengamalkannya, tidak boleh dia sebarkan. Jadi diamalkan sendiri saja. Enggak boleh dia sebarkan. Satu lagi yang kelima. Tidak boleh dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tapi dia harus datangkan dengan sighah tamrid. Sighah tamrid itu seperti qila. Enggak boleh dia katakan qala. Qila dikatakan, entah siapa yang ngomong. Dikatakan bahwa begini. Dihikayatkan, diriwayatkan. Jadi enggak boleh dia katakan dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Iya. Enggak boleh ditegaskan. Maka dengan ada sighah tamrid itu, orang yang pernah belajar hadis dia sudah langsung paham, oh ini tanda hadis dhaif. Jadi paling tidak lima syaratnya. Dan lima syarat ini berat bagi orang awam untuk menerapkan. Iya. Dan juga dikatakan para ulama, fis sahih syughlun an saqimihi. Di dalam hadis sahih itu sudah terdapat kecukupan sehingga kita enggak perlu lagi dengan yang dhaif. Cukup, sudah banyak hadis sahih. Untuk apa hadis yang dhaif? Iya. Jadi kalau penetapan hukum ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Untuk penetapan hukum tidak boleh dengan hadis dhaif. Apalagi hadis palsu. Apalagi enggak ada hadisnya sama sekali. Iya. Banyak contohnya jemaah sekalian, enggak ada hadisnya sama sekali. Hatta hadis palsu pun enggak ada. Contohnya sangat banyak. Contoh ringan saja, pengucapan niat. Usolli fardhal maghrib. Nawaitul wudu'a. Enggak ada satu hadis pun. Tidak hadis sahih, tidak hadis hasan, tidak hadis dhaif, tidak ada hadis palsu. Ya. Dan masih banyak lagi. Apakah penggunaan dasi termasuk tasyabbuh dengan orang kafir? Sebagian ulama berfatwa begitu. Di antaranya Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah taala. Beliau mengatakan asal dasi itu sebenarnya asalnya salib. Salib yang mereka gunakan. Karena salibnya besar terlalu berat, ganti dengan dasi. Itu asal daripada dasi. Iya. Maka menggunakannya termasuk tasyabbuh. Juga enggak ada gunanya kan? Oh, mungkin ada gunanya buat lap meja kalau kotor. Ya. Enggak ada gunanya. Ya. Apa hukum olahraga tinju? Ya. Ini lagi demam Khabib kayaknya nih. Ya. Jemaah sekalian, Syekh bin Bas rahimahullah menyebutkan dalam majmu' fatwa beliau, di masa beliau memimpin Rabithah Al-Alam Al-Islami, ini organisasi ikatan dunia Islam. Iya. Bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesianya kalau enggak salah OKI. Iya, betul ya. Rabithah Al-Alam Islami itulah OKI. Organisasi Konferensi Islam. Jadi diundang seluruh ulama dunia dari seluruh negeri mengadakan pertemuan untuk mengeluarkan fatwa-fatwa. Dan beliau menyebutkan forum ulama seluruh dunia ini berkumpul di Makkah, semuanya sepakat tinju yang ada sekarang itu hukumnya haram. Enggak ada perbedaan pendapat mereka. Tidak ada perbedaan pendapat. Dan termasuk yang ditanyakan di situ tarung bebas. Persis seperti hari ini. MMA. Ya kan? MMA. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Khabib dan lain-lain. Sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat, hukumnya haram. Kenapa? Membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Bukan dalam jihad. Kalau jihad membahayakan musuh ya itu disyariatkan. Tapi ini permainan saja. Hanya pertandingan. Apalagi hanya latihan. Ya. Jadi itu sebabnya jelas membahayakan. Dan Allah Azza wa Jalla telah menegaskan wala tulku bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu jatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Karena Allah Maha penyayang kepadamu. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, dan hadis ini menjadi kaidah fikih penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La darara wa la dirar." Tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Dan ini jadi kaidah fikih. Artinya apa? Dia menjadi hukum untuk semua yang membahayakan. Hukumnya haram. Semua yang membahayakan, hukumnya haram. Baik membahayakan diri sendiri, apalagi membahayakan orang lain. Apalagi kalau dalam pertandingan itu ada potensi besar untuk memunculkan kebencian dan permusuhan. Iya kan? Apalagi yang sombong itu. Ya. Yang congkak itu. Ya. Tapi bagus juga dia dipukul. Supaya hilang congkaknya. Ya. Memunculkan kebencian dan permusuhan. Ya. Kemudian, kondisi yang ada sekarang juga mereka berjudi. Itu sudah ma'ruf. Kalau gak ada judi, mana mau mereka. Kalau gak ada untung, mana mau mereka. Ya. Maksudnya bukan mungkin bukan petarungnya, tapi promotor-promotornya. Panitia-panitianya berjudi mereka. Ya. Kemudian, campur baur laki-laki perempuan, musik-musik, penampakan wanita-wanita yang membuka aurat dan lain-lain. Banyak kemungkaran. Ya. Walaupun mungkar, tetap Khabib seorang muslim kita cinta. Ya. Ini sifat seorang muslim. Sesama muslim saling mencintai. Kita cintai dia sesuai kadar iman dan takwanya. Tapi di satu sisi tetap kita harus benci dia sesuai kadar maksiatnya. Itu namanya adil. Dan kita tentu senang kepadanya, kepada keislamannya, kepada ketaatannya, kita senang. Ya. Yang mengkerdilkan kekufuran. Ya. Jadi dua-duanya ini jangan kita apa namanya? Jangan sampai ada satu kemudian hilang yang lain. Ketika kita berwala kepadanya, lalu kita menutup mata keharaman yang dia lakukan. Ya, berbangga dengannya, lalu tidak menjelaskan perbuatan yang haram yang dia lakukan. Atau sebaliknya, kita hanya membenci dia tanpa ada wala sedikit pun. Sebagaimana sudah sering kita jelaskan dalam pembahasan akidah, termasuk akidah seorang muslim adalah wala kepada sesama muslim. Semakin bertakwa dia, semakin kita berwala kepadanya. Ya. Dan semoga Allah menambahkan hidayah kepadanya. Ya. Tapi kalau enggak mengandung bahaya seperti ini, tidak masalah. Antum mau latihan enggak apa-apa. Yang penting jangan membahayakan diri, jangan membahayakan orang lain. Ya, pukul sangsak saja. Enggak masalah. Latihan, pukul sangsak, jangan pukul orang. Juga Nabi SAW bersabda, la tadribul wajh, jangan kamu memukul wajah. Jadi secara khusus ada dalil larangan memukul wajah. Kalau wajah saja enggak boleh, apalagi yang berbahaya, yang lebih berbahaya, lebih rawan. Iya. Kalau ditinju di MMA itu kan memang mau mematikan, mau dihancurin memang. Jadi sudah jelas itu hukumnya haram. Kasih tahu sama Khabib ya. Bolehkah kita berkunjung atau berwisata ke candi untuk sekedar refreshing? Jemaah sekalian, perhatikanlah surat An-Nisa ayat 140. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَهُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Quran apabila ayat-ayat Allah diingkari atau diperolok-olok. Maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu masih duduk bersama mereka, innakum idza mithluhum, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Berdasarkan ayat ini kata para ulama, tidak boleh kita hadir, tidak boleh kita duduk bersama dengan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Dan ini berlaku untuk semua dosa, apalagi dosa kekafiran. Kata Allah, innakum idza mithluhum, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Walaupun kita enggak ikut melakukan kekafiran, tapi kalau kita hadir di situ, duduk di situ, kata Allah, kamu sama dengan mereka. Maka jemaah sekalian, di candi, di tempat mereka beribadah kepada selain Allah, kalau kita hadir di situ, maka masuk di dalam ancaman pada ayat ini. Ya. Kecuali kita datang untuk memberi nasihat kepada mereka, maka itu boleh. Kenapa kita ke sana mau kasih nasihat? Jangan beribadah kepada patung-patung. Jangan melakukan adat-adat, budaya dan tradisi warisan orang tua dahulu yang belum masuk Islam. Kalau itu kepentingan kita, maka boleh. Makanya di ayat At-Taubah 65-66, itu sebab turunnya karena ada satu orang mengatakan, aku tidak melihat atau kami tidak melihat seperti para pembaca Quran kita ini yang lebih rakus dan lebih penakut atau pengecut ketika bertemu musuh. Siapa yang mereka hina? Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang menghina itu hanya satu orang. Tetapi jemaah sekalian, perhatikan ayatnya. Perhatikan ayatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, padahal yang berbuat hanya satu orang. Kata Allah, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Sebelumnya, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka, apakah dengan ayat-ayat Allah dan dengan Rasul dan dengan apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu memperolok-olok? Tidak usah kamu mencari-cari alasan. La ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu sekalian telah kafir setelah sebelumnya beriman. Perhatikan, yang dikafirkan lebih dari satu. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ayat ini bermakna Allah kafirkan semua yang mendengarkan ucapan dia. Tapi ada sahabat yang hadir ketika itu tidak ikut dikafirkan. Kenapa? Dia ketika itu marah dan menasehati mereka, mengingkari mereka. Dia selamat. Dia selamat. Beliau adalah Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau ketika mendengar, beliau ikut di situ, bukan sengaja, kebetulan di situ. Tapi mendengarkan ucapan mereka, beliau ingkari, beliau marah, beliau nasihati mereka dan beliau mengancam, saya akan laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi dia, ingin melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau belum sampai, ayat sudah duluan turun. Mengkafirkan mereka. Jadi di sini kata Syekh Shalal Fauzan, yang berbuat satu, tapi Allah kafirkan semuanya. Kenapa? Mereka ikut hadir dan tidak mengingkari. Hadir di situ dan tidak mengingkari ucapan orang tersebut. Jadi ini bahayanya jemaah sekalian. Kan orang yang mengingkari dengan hati itu sudah selama-lamanya iman. Berarti kalau tidak mengingkari, enggak ada iman lagi. Iya. Jadi tidak ada satu kepentingan apapun kita ke sana yang dibolehkan kecuali satu saja, untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Kemudian jemaah sekalian, itu di satu sisi. Di sisi lain, apakah kita tidak takut maksiat itu penyebab musibah dan malapetaka? Apakah kita enggak takut dekat-dekat para pelaku dosa? Kalau Allah timpakan azab kepada kita, kita harus takut ini. Ketika kita berdekat-dekatan dengan pelaku dosa dan kita diam saja, enggak menegur, maka ketika datang azab, kita pun bisa jadi kena. Sebagaimana firman Allah, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya apa? Orang baik juga akan kena ketika mereka diam saja. Iya. Wallahu alam. Apakah arsy itu tempat ataukah makhluk? Jawabannya dua-duanya. Segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Itu pelajaran salasatul usul. Kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Kata penulis rahimahullah dalam kitab Tiga Landasan Utama, ini kitab akidah yang paling mendasar. Segala sesuatu selain Allah adalah alam dan aku bagian dari alam. Apa itu alam? Alam itu artinya makhluk. Tapi asal makna bahasanya alam itu artinya tanda. Makanya bendera negara bahasa Arabnya adalah alamun. Alamun artinya bendera negara. Kenapa? Karena bendera itu adalah tanda negara tersebut. Kenapa makhluk dinamakan tanda? Karena adanya makhluk merupakan tanda adanya sang pencipta. Dan semua selain Allah adalah makhluk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia adalah Rabb Al-Alamin, seluruh makhluk. Al-Alamin artinya seluruh makhluk. Iya. Jadi semua selain Allah namanya makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk. Ditambah lagi Allah berfirman, wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Dia adalah Rabb Arsy yang agung. Rabb artinya apa? Pencipta, penguasa dan pengatur. Itu arti Rabb. Dialah yang menciptakan arsy, dia yang menguasainya, dia yang mengaturnya. Sudah jelas. Semua selain Allah namanya makhluk. Tidak ada lagi Rabb selain Allah. Tidak ada lagi yang pantas disembah selain Allah. Semua selain dia adalah makhluk, termasuk arsy. Dan arsy juga tempat. tempat istiwanya Allah. Dan Allah tidak butuh sedikit pun dengan arsy. Dan kita jangan lancang untuk menolak Allah istiwa di atas arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah telah mengatakan Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Jangan kita lancang menggunakan akal kita. Arsy itu kan tempat. Kok Allah di atas tempat? Itu namanya lancang kepada Allah. Allah yang mengatakan Allah di atas arsy. Kenapa kamu protes? Jadi beriman sesuai dengan apa yang Allah katakan. Dan tentu Allah sama sekali tidak butuh kepada arsy. Karena logika mereka, kalau Allah di atas satu tempat, berarti butuh kepada tempat. Ketahuilah jemaah sekalian, ketika mereka menggunakan logika seperti itu, sebenarnya merekalah yang telah menyamakan Allah dengan makhluk. Di mana mereka samakan Allah dengan makhluk? Dalam benaknya. Dalam benaknya dia bayangkan Allah seperti makhluk. Itu yang dia lakukan. Kalau Allah di atas arsy, berarti di atas tempat. Kalau di atas tempat, berarti butuh kepada tempat. Karena makhluk di atas karpet, butuh kepada karpet. Itu yang ada di bayangannya. Di bayangannya dia sudah samakan Allah dengan makhluk. Setelah dia samakan Allah dengan makhluk, kemudian dia lakukan ta'til, yaitu dia hilangkan sifat istiwa di atas arsy. Dan supaya pendapatnya ini kuat, harus ditafsirkan istawa 'alal arsy bukan artinya di atas arsy, tetapi istaula 'alal arsy, berkuasa di atas arsy. Jadi dari satu penyimpangan ke penyimpangan yang lain, ke penyimpangan yang lain. Dari membayangkan Allah seperti makhluk, kalau di atas sesuatu berarti butuh kepada itu, itu ada di benak dia. Kemudian mengingkari istiwa, kemudian menafsirkan istiwa yang tidak pernah ditafsirkan oleh Nabi SAW dan para sahabat dengan makna istaula. Enggak pernah. Mana ada dalilnya? Nabi dan para sahabat menafsirkan istawa artinya istaula berkuasa. Dan tidak seorang ulama pun yang ahli bahasa Arab menafsirkan demikian, kecuali seorang yang bernama Al-Akhtal. Siapa dia? Ahli bahasa Arab, tapi Nasrani. Namanya Al-Akhtal, asalnya dari Irak. Makanya kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, aku heran orang yang meninggalkan ucapan Allah dan Rasulnya dan para sahabat Nabi Muhammad SAW lalu mengikuti Al-Akhtal. Itu sungguh aku heran. Iya. Jadi itu termasuk penyimpangan. Bagaimana cara menanggapi orang yang pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW? Apakah kita harus mempercayainya atau menolak perkataannya? Tergantung. Patokannya dua. Bisa jadi dia benar. Bagaimana membuktikan kebenarannya? Patokannya dua. Yang pertama, tanyakan bagaimana ciri-ciri Rasulullah SAW. Kalau dia bilang cukur jenggot, gak mungkin. Gak mungkin itu Rasulullah SAW. Iya, itu pasti setan. Setan gak bisa menyerupai Nabi SAW. Tapi bisa saja ngaku-ngaku. Iya, bisa. Kalau dia bilang rambutnya putih semua, berarti bukan Nabi SAW. Nabi beruban, tapi gak putih semuanya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih penting. Apa yang dia ajarkan? Kalau katanya dia ngasih tenaga dalam, itu pasti bohong. Beliau saja enggak punya tenaga dalam. Beliau punya pedang. Atau ngasih ilmu kebal. Beliau terluka. Enggak punya ilmu kebal. Beliau berperang. Beliau terluka. Beliau punya baju besi. Bukan punya ilmu kebal. Itu yang paling penting. Yang kedua, lihat apa yang diajarkan. Kalau tidak ada dalilnya, maka yakin itu adalah setan. Enggak mungkin Rasulullah SAW mengajarkan yang bertentangan dengan ajaran beliau yang sebenarnya. Enggak mungkin. Mustahil. Iya. Kalau dia mengajarkan yang tidak berdasarkan ajaran Nabi SAW di kehidupan nyatanya, yaitu dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tidak mungkin dari Nabi SAW. Tidak mungkin beliau mengajarkan kepada kita menyelisihi syariat Allah. Itu pasti setan. Iya. Wallahu'alam. Bagaimana hukum berdakwah dengan hikayat? Kalau hikayatnya benar dan mengandung pelajaran, tidak masalah. Bahkan itu metode Al-Quran. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab, kata Allah dalam surat Yusuf. Sungguh dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ini metode Al-Quran. Nabi SAW pernah menceritakan Ashabul Ukhdud. Juga ada dalam Al-Quran. Nabi SAW pernah menceritakan pembunuh 100 nyawa. Ya kan? Al-Quran menceritakan Al-Kahfi. Dan para Nabi dan Rasul. Diceritakan semuanya. Ini metode Al-Quran. Bagus. Berdakwah dengan kisah-kisah. Dengan syarat itu kisah nyata. Adapun berdakwah dengan kisah-kisah palsu, dengan cerpen, dengan komik, dengan apalagi namanya itu, novel, itu semuanya dicela oleh para ulama salaf dahulu. Dilarang oleh para ulama salaf dahulu. Dan dari mereka inilah para tukang kisah, tukang dongeng, muncul berbagai macam hadis-hadis palsu. Ya, salah satu produsen hadis-hadis palsu dahulu adalah para tukang dongeng. Ya. Jadi itu tercela kalau itu kisah tak nyata, kisah palsu. Dan bisa jadi sebagian ulama mengatakan seperti Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, beliau mengatakan itu termasuk dusta. Itu beliau berpendapat itu termasuk berdusta kalau menceritakan kisah-kisah palsu tidak nyata. Iya. Dan kisah-kisah yang benar sudah terlalu banyak yang pantas dijaga. Apalagi jemaah sekalian, dalam kisah-kisah palsu itu seringkali terdapat kesyirikan, kekufuran atau perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat lainnya. Iya. Apakah Allah memiliki tangan, kaki, wajah dan jari-jari? Semua ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Pertama tangan. Allah berfirman, "Yadullahi fawqa aydihim." Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Dan orang Yahudi berkata, "Yadullahi maglulah." Tangan Allah terbelenggu. Maka Allah membantah orang Yahudi. Perhatikan jemaah sekalian apa yang Allah bantah. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang, terbuka. Yunfiku kaifa yasha, berinfak kepada siapa yang Dia kehendaki atau bagaimana yang sebagaimana yang Dia kehendaki. Jadi Allah membantah ucapan orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Maksud mereka pelit. Iya. Allah bantah mereka. Namun yang Allah bantah adalah terbelenggunya. Bukan keyakinan mereka bahwa Allah punya tangan. Oleh karena itu, jika ada orang mengaku Muslim, mengingkari sifat tangan Allah, dia lebih parah daripada Yahudi. Yahudi masih percaya tangan Allah ada. Tapi mereka katakan tangan Allah terbelenggu. Itu yang Allah bantah. Bukan Allah bantah Allah punya tangan. Tidak. Iya. Kemudian, apa lagi? Kaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW menceritakan tentang neraka. Neraka terus bertanya, "Hal min mazid?" Masihkah ada tambahan? Terus dia tanya, "Masih ada enggak yang mau dilempar ke sini?" Kata Nabi SAW, "Hatta yada'a Rabbul Izzah qadamahu." Dia diam sampai atau ketika Allah meletakkan kakinya di neraka, barulah dia diam. Iya. Menunjukkan Allah punya kaki. Kemudian wajah. Banyak ayat dalam Al-Quran. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halik illa wajha. Wajah Allah jelas disebut dalam Al-Quran. Jari ada hadisnya, hadis sahih. Inna quluba bani Adam baina usbu'ai min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati anak Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Penyayang. Nah, jemaah sekalian, bagaimana kita mengimani sifat-sifat ini? Caranya ada dua. Yang pertama, menetapkan seperti yang Allah tetapkan. Melakukan al-itsbat, penetapan. Seperti yang Allah tetapkan, jangan lancang kita menolak. Jangan lancang kita menolak. Kemudian yang kedua, nafyul mumatsalah. Menafikan adanya penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Artinya, Allah punya tangan tapi tidak sama dengan tangan makhluk. Tangannya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah punya wajah tidak sama dengan wajahnya makhluk. Wajahnya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah punya kaki tidak sama dengan kaki makhluk. Kakinya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah punya jari-jari tidak sama dengan jari-jari makhluk. Jarinya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Iya. Begitu cara beriman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap sifat-sifat zat Allah Azza wa Jalla. Iya. Bolehkah zakat penghasilan diberikan sebagai sumbangan bantuan bencana alam? Pada umumnya yang terkena bencana alam itu juga mustahik zakat. Yang berhak menerima zakat. Di antaranya fakir miskin. Ada yang sebelum terkena musibah juga sudah fakir miskin. Tambah lagi setelah terkena musibah. Tambah miskin lagi dia. Itu kebanyakannya. Tapi tidak menafikan, mungkin ada satu dua orang, dia kena musibah, tapi dia tetap masih kaya raya. Rumahnya di sini hancur, masih banyak rumahnya yang lain. Tentu dia tidak berhak. Tentu dia tidak berhak menerima zakat. Maka orang yang menyalurkan zakat itu harus paham, ini pantas gak diberikan zakat. Ya, dan pada umumnya kalau kita sudah lihat dia di pengungsian, itu sudah jelas ada tanda-tanda kriteria dia orang fakir miskin. Ya. Wallahu alam. Jadi cuma sekedar karena ditimpa bencana bukan apa namanya sebab dia otomatis mendapatkan zakat, tidak. Kalau hanya sekedar ditimpa bencana, iya. Kalau dia orang kaya, tidak. Kemudian di sini katakan zakat penghasilan. Kalau yang dimaksud itu uang, maka itu dikumpulkan semuanya. Caranya dikumpulkan semuanya, bukan hanya dari penghasilan. Tapi dari semua uangnya yang dia miliki. Apakah dapat dari warisan, atau yang sudah ada di tabungan, atau gaji yang baru datang. Itu semuanya dikumpulkan, kalau sudah terpenuhi syarat nisab dan haul, maka dia terkena wajib zakat. Namun kalau yang dimaksudkan di sini zakat profesi, maka itu tidak ada dalilnya. Jadi tidak ada dalil zakat profesi. Karena dia seorang pegawai misalkan, dia harus keluarkan zakat sebagai seorang pegawai, tidak. Yang ada dalilnya zakat uang, mengikuti zakat emas atau perak. Iya. Bolehkah sholat di masjid yang di depannya ada kuburan? Masjid dibangun lebih dulu. Dan antara kuburan dan masjid hanya dibatasi tembok masjid. Kuburan masih satu pekarangan. Jika masjid itu, mana yang lebih dulu tadi? Masjid duluan. Jika orang itu dikubur di situ, bukan untuk pengagungan kepadanya. Bukan untuk pengagungan kepadanya. Ini satu. Yang kedua, dia tidak dikubur di tanah wakaf milik masjid. Maka dengan adanya dinding masjid, fatwa sebagian ulama, kita boleh sholat di situ. Kita boleh sholat di situ. Tapi sebagian ulama yang lain, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, fatwa beliau, alangkah baiknya kalau ada pagar lagi yang membatasi. Jadi jelas, itu areal kuburan, ini areal masjid. Itu yang dibutuhkan, kejelasan. Iya. Tapi jemaah sekalian, kalau dia kuburan yang diagungkan, lalu orang berdatangan di situ sholat untuk mengagungkan penghuni kubur itu, kita jangan sholat di situ. Kita jangan sholat di situ. Itu gak bisa lagi diselamatkan dengan hanya dinding masjid atau hanya pagar. Gak bisa. Cara menyelamatkannya, dia dipindah di kuburan umum atau masjidnya yang dipindah. Dan jemaah sekalian, tidak boleh seorang muslim dikubur di selain kuburan. Di selain kompleks kuburan. Kuburan kaum muslimin. Yang boleh itu hanya untuk tiga orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabatnya, Abu Bakar dan Umar, dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Kalau kita enggak boleh. Walaupun tanah pekarangan rumah kita luas, kita enggak boleh diminta kubur di tanah saja, di halaman rumah kita enggak boleh. Atau minta dikubur di dekat masjid, enggak boleh. Nah, lebih parah lagi jemaah sekalian, kalau masjid itu dia yang wakafkan. Ini lebih parah lagi. Dia sudah dapat pahala wakaf untuk masjid. lalu dia batalkan dengan cara minta dikuburkan di tanah wakaf itu. Karena sudah bukan milik dia itu. Itu sudah milik kaum muslimin. Nabi SAW pernah mengatakan, orang yang mengambil kembali pemberiannya seperti anjing yang menjilat ludahnya sendiri. Dia sudah dapat pahala wakaf, lalu dia batalkan pahalanya dengan meminta dikubur di situ. Iya. Ini kasihan sekali. Kubur di pekuburan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat selain Abu Bakar dan Umar semuanya dikubur di pekuburan kaum muslimin. Tidak ada yang minta dikubur di rumahnya, tidak ada. Di pekuburan Baqi atau pekuburan khusus para syuhada seperti syuhada Uhud. Iya. Demikian wallahu alam. Apa saja sunnah-sunnah ketika anak baru lahir? Dan harus diapakan ari-arinya dan tali pusarnya? Sunnahnya di hari ketujuh, di situ ada sunnah khusus. Diberi nama, disembelih hewan akikahnya, dan dipotong atau dicukur rambutnya. Kalau laki-laki dicukur sampai pelontos, kalau perempuan tidak sampai pelontos. Dan usahakan seluruh bagian kepalanya kena. Jadi jangan hanya ambil sebagian saja, seluruh bagian kepalanya. Dan tidak apa-apa, panggil tukang cukur. Jadi gak harus ayahnya, panggil tukang cukur yang ahli. Iya. Jadi tiga, pada hari ketujuh, diberi nama, dicukur rambutnya atau dipotong bagi perempuan, dan diakikahi. Kalau anak laki-laki dua ekor kambing, anak perempuan satu ekor kambing. Syarat-syarat kambingnya sama dengan kambing kurban. Ya. Dan tidak ada, yang saya ketahui tidak ada sunnah khusus ketika pertama lahir selain didoakan, tapi ini berlaku umum. Didoakan berlaku umum. Doa untuk kebaikan anak kita, di antaranya kita minta perlindungan kepada Allah dari segala kejelekan, seperti Nabi SAW membacakan untuk Al-Hasan dan Al-Husain. U'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wahamatin wa min kulli ainin lamatin. Aku memperlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari setiap setan dan binatang berbisa. Sebagian ulama menafsirkan binatang buas dan mata yang dengki, yaitu penyakit ain. Tapi ini doa umum, bisa kita baca kapan saja, tidak khusus baru lahir, kapan saja. Adapun mengazankan dan mengiqamahkan, maka hadisnya terdapat kelemahan. Ya. Bagaimana dengan ari-arinya dan tali pusarnya? Tidak ada ketentuan khusus. Tidak ada ketentuan khusus dalam syariat untuk memperlakukan ari-arinya. Tidak ada. Enggak harus dicuci. Enggak harus dikubur, enggak harus dipasang lampu. Ya. Ada di sebagian daerah diundang orang khusus untuk mengurus itu, dicuci dulu. Lalu dikafani. Kemudian dikubur, lalu dipasang lampu. Ini termasuk mengada-ada. Tapi umumnya di balik itu ada keyakinan. Nah, keyakinan mereka itulah yang syirik. Itu mereka meyakini bisa mendatangkan maslahat atau menolak mudarat. Maka itu syirik. Ini masuk dalam pembahasan syirik dalam sebab. Iya. Yaitu meyakini sesuatu sebagai sebab yang tidak Allah tentukan sebagai sebab adalah syirik. Kenapa? Hanya Allah yang Maha mampu menentukan sesuatu itu sebagai sebab, sebab kebaikan atau sebab yang mendatangkan kemudaratan. Iya. Sebagaimana sudah kita bahas di bab yang ketujuh dan kedelapan, kaidah mengenal sebab. Pekerjaan saya di lapangan, di masjid-masjid yang saya lewati, saya merasa was-was, jangan-jangan ada kuburan. Ketika saya mendapatkan masjid yang ada kuburan, saya mencari masjid yang lain. Apakah sikap saya sudah benar? Iya, sudah benar. Walaupun sedikit terlambat, tidak apa-apa. Cari yang lain. Dan kalau kita sudah lihat-lihat, tidak ada kuburan, kemudian setelah habis sholat baru ketahuan, ternyata ada. Maka sholat kita sudah sah. Tidak masalah. Dan tidak berdosa. Karena kita enggak tahu. Iya. Dan status sholatnya, orang yang sholat di kuburan atau di masjid yang ada kuburan, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak sah, ini pendapat Imam Ahmad. Tapi jumhur ulama berpendapat sah, namun pelakunya berdosa. Walaupun sholatnya sah. Pendapat yang lebih tepat, pendapat yang ketiga, dan ini juga dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, adalah tergantung niat seseorang. Kalau dia hanya kebetulan sholat di situ, dan dia sudah tahu di situ ada kubur, maka sholatnya sah, namun dia berdosa. Di satu sisi dia berdosa, tapi di sisi lain sholatnya tetap sah. Dan ini mirip dengan orang yang sholat misalkan, dan dia pakai baju dari hasil riba. Itu tidak membatalkan sholatnya. Karena di dalam pembatal-pembatal sholat tidak ada disebutkan baju hasil riba batal sholat. Tapi di satu sisi dia juga berdosa. Jadi bisa saja orang itu berdosa tapi sholatnya tetap sah. Iya. Nah, tetapi kata beliau, kalau sholatnya bukan sekedar ingin mengagungkan Allah, tapi juga mengagungkan penghuni kubur itu, maka sholatnya tidak sah. Bukan hanya tidak sah, dia sudah melakukan syirik. Dan ini enggak harus dia sholat di situ. Dia sholat dimanapun, enggak sah sholatnya. Karena kalau dia mengagungkan selain Allah, berarti menyembah kepada selain Allah tersebut. Dan hakikat ibadah itu adalah pengagungan. Sholat untuk mengagungkan Allah. Kok bisa-bisanya seorang muslim sholat untuk mengagungkan selain Allah? Iya, jadi tidak sah kalau dia berniat mengagungkan penghuni kubur tersebut. Walaupun dia enggak lakukan di situ, dia lakukan di tempat lain, tapi niatnya ketika sholat juga untuk mengagungkan seorang wali, bukan hanya mengagungkan Allah, maka sholatnya tidak sah. Iya. Pertanyaan terakhir, waktu kita sudah habis. Terkait dengan tauhid, setahu saya demokrasi bukan dari Islam. Lalu bagaimana hukumnya ikut pemilu? Apa hubungannya dengan tauhid? Mudah-mudahan ini pertanyaan terakhir. Enggak ada lagi bertanya tentang pemilu setelah ini. Jemaah sekalian, tidak diragukan lagi, memilih pemimpin dengan suara terbanyak bertentangan dengan agama Islam, bertentangan dengan syariat Islam. Di antara bentuk penentangan terhadap syariat Islam adalah semua orang bebas memilih dan dipilih. Dan walaupun dia orang jahat, bobrok, kafir sekalipun, kalau 51% memilihnya, dia terpilih. Itu konsekuensi dalam sistem memilih dengan suara terbanyak yang dikenal dalam dunia demokrasi. Iya. Dalam syariat, enggak peduli 99% memilih dia, tapi dia musyrik atau kafir, enggak boleh dia diizinkan untuk memimpin. Jadi jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Dan juga bertentangan dengan akal sehat. Entah bagaimana cara mereka berpikir. Saya juga enggak habis pikir. Karena jemaah sekalian, menurut akal sehat, enggak masuk akal. Suara seorang profesor enggak ada bedanya dengan suara lulusan SD. Enggak ada bedanya. Suara profesor bernilai satu, suara lulusan SD bernilai satu. Jadi profesor yang memilih dengan sebuah alasan logis kalah dengan dua orang yang memilih karena kena serangan fajar. Ya. Enggak masuk akal. atau dua orang yang memilih karena terpengaruh pencitraan. Dan jemaah sekalian, inilah hakikat demokrasi. Sebenarnya tidak terlalu tepat kalau kita katakan demokrasi itu suara terbanyak. Demokrasi itu adalah suara segelintir orang yang punya uang untuk pencitraan, untuk pasang iklan. Iklannya mahal sekali kan? Ya, coba sekali tayang di televisi itu berapa tuh? Ya, sampai ratusan juta, bahkan miliaran. Jadi hakikat demokrasi adalah suara segelintir orang yang punya uang untuk pasang iklan. Coba jemaah sekalian, uang ini, nah ini juga yang gak masuk akal. Coba uang itu kalau dibangun rumah sakit, kalau dibuat lembaga-lembaga pendidikan, gak masuk akal. Uang cuma buat pasang iklan, cuma bikin bendera-bendera, baliho-baliho, habis itu dibuang. Habis kampanye dibuang. Iya, ya masuk akal. Dan masih banyak lagi, kalau kita pikir dengan akal sehat, gak masuk akal. Tapi itulah, kalau seseorang sudah melanggar syariat, akalnya pun dia gak pakai. Iya, karena seluruh ajaran syariat itu tidak bertentangan dengan akal sehat. Tidak mungkin ada ajaran syariat yang bertentangan dengan akal sehat. Yang bertentangan dengan syariat pasti tidak sesuai juga dengan akal sehat. Iya, makanya sering Allah katakan, afala yaqilun, apakah mereka tidak berakal? Yaitu tidak mengamalkan syariat. Iya. Jadi sudah jelas, itu bertentangan dengan syariat. Tapi kenapa? Nah, ini pertanyaannya. Terkadang dalam pemilu tertentu ada ulama berfatwa kaum muslimin hendaklah ikut. Kaum muslimin hendaklah ikut. Karena para ulama menimbang maslahat dan mudarat. Menimbang maslahat dan mudarat. Bukan karena membenarkan sistem yang bertentangan dengan syariat. Tapi karena menimbang maslahat dan mudarat. Contohnya jemaah sekalian, jika ada dua orang yang bertarung untuk dipilih menjadi pemimpin, yang satunya kita kenali suka menzolimi umat Islam, yang satunya sebaliknya suka membela umat Islam, maka tentu kita pilih yang membela umat Islam. Kita harus pilih dia. Ketika mereka bertarung hanya dua pilihan. Kalau kita gak memilih dia, nanti yang terpilih yang suka menzolimi umat Islam. Maka sebagian ulama berijtihad, berfatwa, kalian harus ikut pemilu supaya dia tidak terpilih. Apakah ulama itu ketika berfatwa begitu membenarkan sistem ini? Tidak. Tapi untuk memperkecil mudarat. Dan itu kaidah syariat. Irtikabu akhafid dararain. Apabila ada dua mudarat yang kita hadapi. Jika kita memilih mudarat karena bertentangan dengan syariat. Jika kita tidak ikut memilih mudarat, orang rusak akan menguasai kita. Misalkan, kalau keadaannya seperti itu, maka sebagian ulama berfatwa, mudarat yang paling ringan adalah memilih agar orang rusak tidak menguasai kita. Karena kalau dia berkuasa, kerusakan tambah besar, tambah luas. Dan jemaah sekalian, sekali lagi, itu adalah ijtihad ulama. Ulama yang lain bisa berijtihad yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana seorang muslim, ahlus sunnah penuntut ilmu, menyikapi perbedaan ijtihad ulama? Tidak boleh itu menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Mensikapi ijtihad ulama yang berbeda. Iya, sama-sama ulama ahlus sunnah, berfatwa berbeda. Dan satu lagi yang terpenting adalah, bukan kita yang menentukan ini ikut pemilu atau tidak, tapi kita fatwa para ulama. Dan jika ada dua orang ulama memiliki fatwa yang berbeda, dan kita memilih yang mana yang kita lihat lebih kuat, itu tidak boleh membuat kita menyerang saudara kita yang memilih pendapat yang berbeda. Tapi ingat, yang fatwa ulama, bukan yang berfatwa orang enggak ngerti hukum-hukum atau ilmu agama, lalu dia yang kita ikuti, jangan. Kita serahkan kepada para ulama. Ya. Seperti kemarin terjadi di negeri kita, di salah satu kota, enggak usah saya sebut kotanya, muslim dan kafir. Muslim dan kafir bertarung. Maka sebagian para ustaz kita bertanya, minta fatwa kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Maka fatwa beliau, ikut pemilu supaya dia enggak naik yang kafir ini. Ya. Mungkin ulama yang lain kalau ditanya, jangan ikut. Itu ijtihadnya dia. Sekali lagi, itu tidak boleh menyebabkan kita berselisih. Ya. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.